فضيلة الشيخ محمد بن سالم العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الأخير kita bahas beberapa hadis dari bab bayan syai'in min anwa'i sihah, menjelaskan tentang suatu dari macam-macam sihir. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya qala fihi masail, pada bab ini ada beberapa masalah. Ai fi hadzal bab wa ma tadammanahu min al ahadits wal athar masail, bahwasanya pada bab ini dan apa yang terkandung dari beberapa hadis dan asar, padanya ada beberapa masalah. Di antaranya al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah anal iyafata wa tarq wa tiaraf minal jin, sebagaimana yang sebelumnya dikatakan bahwasanya Ibnu Muhammad meriwayatkan hadis innal iyafata wa tarq wal iyafa wa tiarah minal jin, bahwasanya meramal nasib dengan menerbangkan burung atau dengan menggaris sebuah garis di atas tanah, juga tiarah adalah termasuk daripada jibet. Dikatakan Hasan Al-Basri bahwasanya al-jib itu adalah rannatu syaitan. Nah, telah berlalu pembahasan kalimat-kalimat ini, qad sabaqa tafsir hadis thalathah, juga tafsir jibet. Nah, semua itu termasuk nau'un minas sihir, satu macam dari macam-macam sihir yang dilarang. Kemudian al-mas'alah ats-tsaniyah, sebutkan tafsiru al-iyafah wa tarq, sebagaimana disebutkan bahwa saja ia adalah jazrul thayr, menerbangkan burung untuk kemudian diramal. Wa tarq al-khat, yakhattu bil aq, khat buat garis untuk kemudian dia ramal dengan garisan-garisan tersebut. Nah, sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliyah, maka seharusnya bagi kita sebagai kaum muslimin, mukminin, mukminat, untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelas, tegas dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kullu amril jahiliyah mawdu'un tahta qadri, semua perkara jahiliyah ada di bawah kaki, tidak boleh dihidupkan lagi, tidak boleh dijadikan sebagai budaya. Budaya kemusyrikan, kekufuran itu bukan ya dalam jalan hidup orang-orang yang berakal. Dari kembali petunjuk al-uqala, kembali kepada petunjuk Allah, petunjuk Nabi-Nya, karena disitulah jalan selamat sebagai siratal mustaqim yang telah mengantarkan manusia kepada kemuliaannya setelah sebelumnya mereka terpuruk dalam berbagai macam kejahilan. Maka dikatakan zaman jahiliyah. Baik, waqad bayantu fi al-babi aydan wa sarahu, kata Syekh juga telah dijelaskan, diterangkan dalam bab itu pula. Ya, ini apa itu al-yafah, apa itu tarak. Dan al-thalithah, yang ketiga dari masalah adalah ana ilman nujum naw'un minas sihir, maksudnya ilmu ramal ya, bintang mengkaitkan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini dengan ya, nah, munculnya bintang atau letaknya bintang. Ini adalah salah satu macam dari sihir. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri." Zada mazad. Waqad sadaqal kalam 'alaiha. Siapa saja yang mempelajari iktabasa di mana ta'alama juga di mana kataba, siapa saja menulis, mempelajari ya. Nah, sebagian dari ilmu bintang perbintang, ramal bintang, maka sungguh dia telah mempelajari sebagian daripada sihir. Nah, bagaimana bahasa sebatannya sihir? Zada mazada. Jadi siapa saja semakin mempelajari sihir, maka semakin bertambah dalam dosa dan kesalahan. Dan sebesar-besar dosa adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bagian daripada syirik. Juga kata syekh, sekad sadaqal kalam 'alaiha, telah berlalu ya, pembicaraan terhadapnya pula. Sedangkan al-mas'alah ar-rabi adalah al-'aqdu ma'anaf min dzalika, bahwasanya mengikat ikatan atau buhul-buhul dibarengi dengan ya meniup padanya dengan dibarengi oleh sedikit semburan air liur, itu termasuk daripada jenis apa? Sihir mundarika. Sebagaimana berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man akhadha 'uqdatan thumma nabadha biha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa saja yang mengikat sebuah ikatan buhul, kemudian dia nyembur, ya, niup padanya, jadi sungguh dia telah melakukan sihir. Dan siapa saja yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah syirik. Dan siapa saja yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan ya, disandarkan kepadanya. Padahal bersandar atau bertawakal hanyalah kepada Allah. Tidak boleh siapapun bertawakal atau bersandar menyandarkan diri kepada selain Allah, karena itu merupakan perbuatan syirik. Tawakal kepada sebab adalah merupakan kemusyrikan, kekufuran. Namun juga di dalam bertawakal kita diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab yang syar'i. Seperti apa? Ya, kalau mau sukses dalam ilmu harus belajar sebabnya. Kalau mau sukses dalam rezeki harus siap usaha ikhtiar yang maksimal. Kalau mau kenyang, ya makan. Kalau mau apa, punya anak, ya di antara sebabnya menikah. Punya keturunan, di antaranya menikah. Itu merupakan sebab-sebab yang syar'i yang dibolehkan dan diperintahkan, dicontohkan. Kalau tawakal, ya tanpa menempuh sebab, ini adalah perkara yang amat sangat tercela dalam syariat. Sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam, tawakal tanpa menunggu sebab tercela dalam syariat. Juga diperingatkan tidak bolehnya bertawakal kepada sebab, ya, bergantung kesehatan terhadap dokter, tawakal kepada dokter, ya, ini termasuk perbuatan syirik. Tawakal kepada dukun, ya, atau kepada seseorang menyandarkan diri kepada selain Allah, ini perbuatan syirik. Ahlu sunnah kaum muslimin mari talab ilmu harus bersih dirinya ya dari ketergantungan kepada selain Allah. Ini membangun bala at-ta'alluq bighairillah, menjadi pusat atau sumber penyakit petaka bergantungnya seseorang kepada selain Allah. Nah, baik, khairuddin rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian kata saya tadi, wa qad taqaddama al-kalam ala dzalika, hadis Abi Hurairah di atas. Al-Khamisah, faedah yang, atau masalah yang kelima, anan namimata min dhalik. Bahwasanya namimah termasuk dari jenis sihir. Karena bahayanya namimah seperti sihir. Di mana dengan sebab namimah ini tidak sedikit orang yang akhirnya menjadi berantakan. Sebagaimana disebutkan, sihir sebagian yang tadinya masya Allah harmonis hubungan dalam rumah tangganya, dalam pertemanannya, persahabatannya, bertetangganya, menjadi apa, musuh bebuyutan, disebabkan adu domba. Sebagaimana sihir, yufarrikuna bainal mar'i wa zawji, pecah belah, memutus hubungan ya antara pasangan suami istri, istri atau suami istri dan suami, dan seterusnya. Ini disebabkan namimah, bisa terjadi juga bisa disebabkan karena sihir. Maka namimah termasuk dari bagiannya. Di hadis Ibnu Mas'ud, ana hal unabi hukuman adu ya namimah wa hiya binasihari, maka aku akan beritahukan kepada kalian apa itu adu. Kata Nabi SAW, dia adalah namimah lalu domba. Kala terdengar semukin perkataan dari si bulan ke bulan, yang bulan ke bulan, bolak balik, ya akhirnya jadi putus, ya akhirnya terjadi perpecahan, pertikaian yang berkepanjangan. Nah, maka dikatakan ya, dari hadis di atas, kata Syekh, wah ya, namimah itu minas sihri, termasuk dari model sihir. Kenapa di anak tak'alumai pangsih? Karena namimah, ya, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tukang sihir dalam hal apa? Minat tafriq bainan nas, dari memecah belah di antara manusia, dari sikap memecah belah di antara manusia, menghancurkan hubungan di antara manusia. Wa tahrij, mengadu domba, ya, bainahum, di antara mereka, sehingga jadi benci, ya, yang tadinya masya Allah, nah, akrab, tiba-tiba enggak mau dekat, menjauh. Ada saja, ya, mungkin pas mau ketemu dia ada apa, dianggap bukan meludah, katanya, meludahi kamu itu, semacam-macam. Ada saja itu terjadi, dan pernah hal ini kita rasakan, kita alami. Ada orang yang tadi begini, oh ternyata si pulang begini. Na'udzubillah dari apa penyakit ini yang mengindap pada orang-orang munafikin. Ini ilmu para munafikin, provokasi, tahriz, adu domba. Nah, ini bukan ajaran dan tuntunan Rasul, bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pokok sedekah bayanul, dan juga telah berlalu penjelasan ini. Kemudian al-mas'alah as-sadisah, anna min dhalika ba'dul fasah, bahasa juga termasuk dari macam sihir adalah al-fasohah, kefasihan yang sempurna, ya, dipromosi ulung yang luar biasa, bicara yang hebat. Ini termasuk kayak minas sihir juga, model dari macam sihir. Nah, jadi minas sihir ba'dul fasah termasuk daripada macam sihir adalah fasohah, fasoha yang sempurna, yang bisa membuat orang terpikat, ya, naam, terpikat, naam, tertarik, ya, sehingga kesengsem, jadi pen berat, ya, jadi pen berat, hati-hati, ya, kalau jadi pen berat, apalagi kalau jurus usap-usap, ini bahaya. Likaulihi sunnadi, likaulihi salah-salah, inna minal bayan, yang sesungguh termasuk daripada al-bayan adalah sihir. Ya, telah dijelaskan bahwa seman min di sini bisa min di tabi'in, ya, berarti sebagian fasal itu sihir, sebagian lagi tidak sihir, bisa min di jenis, ya, semuanya bisa termasuk dari jenis sihir. Baik, wal mu'alib rahimahullah ta'ala, dan mu'alib rahimahullah ta'ala kala ba'dul fasahati, ya, istidlalan bikaulihi s.a.w. jadi ditafsirkan sebagian fasoha adalah sihir. Mu'alib menafsirkan min di sini kitab ini, jadi sebagian fasoha termasuk dari macam sihir, sebagaimana beliau berdalilkan dengan sabda Nabi SAW, ucapan Nabi SAW, inna minal bayan, sungguh termasuk dari sebagian bayan, di anna min huna, karena min di sini menurut mu'alib yaitu Syekh Muhammad Al-Tamimi adalah injal mu'alib li tabi'i, minyah bermakna sebagian. Wajib tadi kan, dan maksud itu adalah ya minas sihri anak, ya, termasuk daripada sihir anak lisanan bagi, bahwasanya lisannya dan retorikanya orang yang sempurna fasih dalam bicara, ya, dirbaya dia bisa punya ya gaya ungkap penjelasan ya, yang luar biasa. Qad yasriful himam, telah memalingkan ya berbagai macam naam keinginan, memalingkan orang yang tadinya ingin kesana jadi tertarik terikat gak mau pergi dari dia. Yasriful himam, memalingkan naam kemauan-kemauan. Qad yalhabul himam, bahkan telah membuat apa, membara ya, membara, dibuat kalau diprovokasi membara ini ya, apa jiwanya membara, bisa marah kepada si fulan dan suka kepadanya atau sebaliknya. Kalau di provokasi untuk mencintai si fulan, jadi cinta habis-habisan dan membenci si fulan habis-habisan, ini disebabkan karena bahaya. Hati-hati ya. Baik. Jadi qadiyah syriful himam wa qadiyah lahabul himam bima indahum yang fasah, dikatakan apa yang ada padanya dari kefasihan. Ya ahli retorika, jago bicara, diplomasi, kalau berdiplomasi betul ulum. Nah, kata diantara amfilah beberapa contoh yang disebutkan oleh mu'alib na'am, yang termasuk dari macam-macam sihir yang kita diperintahkan untuk waspada daripadanya. Mudah-mudahan fadilidin rahimani wa rahimah jami'an, apa yang diurikan di atas bisa kita pahami dan bermanfaat untuk kita menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah dan penuh dengan rahmat. Naktafi insyaAllah ilaha terpadar. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaihi wa sallam.